Amelia. Pelan tapi pasti. Monggo. Yes. Iya sayang. Aku terlambat pulang. Gak apa-apa. Gak usah pulang sekalian. Bosen lah. Kamu kok begitu sama diriku? Hai. Malam ini aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan kau agar sabar menanti. Rika, aku datang. Terakhir bagi kita untuk menjelaskan. Endang Pamungkas. Malam terakhir untuk keluarga Mas Gusman.